بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبتنا عزكم الله terakhir kita membaca hadis yang panjang. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkaitan tentang kisahnya Juraij, seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab da'watil walidain, bab doanya kedua orang tua. Ini khanafitin azakumullah diambil dari doa ibunya Juraij. Insyaallah masih ingat ya kisahnya ya. Gak usah dibaca lagi ya. Insyaallah masih ingat. Yaitu ketika ibunya Juraij memanggil dia, ya Juraij, dalam keadaan Juraij lagi sholat, dia mengatakan dalam hati, wahai Rabbku, sholatku, wahai ibuku, dia meneruskan sholatnya sampai 3 kali. Kemudian ibunya berdoa, mendoakan Juraij hada. Dia berdoa, La amatakallahu ya Juraij, hatta tanzura fi wajhil mumisat. Semoga Allah tidak mematikan kamu, wahai Juraij, hingga kamu melihat wajahnya para pelacur. Doa kejelekan dari sang ibu. Dan di akhir kisah, ternyata doa ini, khanafitina azakumullah, makbul atau enggak makbul? Makbul. Sama sampai disebutkan di kisahnya itu, Juraij tangkap sama penguasa. Sebelum dibawa ke penguasa, dilewatkan di depan para pelacur. Sampai Juraij melihat pelacur tadi itu, tersenyum. Dan mereka juga melihat si Juraij. Senyumnya kenapa, ya Tuhan Rahman? Karena dia ingat doa ibunya ini. Allah ibarat. Ya'ani fanabitina azakumullah. Doa kedua orang tua baik itu ayah atau ibu, mendoakan kejelekan untuk sang anak, itu sangat mungkin sekali makbulnya. Khususnya kalau dalam keadaan mazlum atau mazlumah. Orang tua itu terzalimi oleh sang anak. Makbul ya. Kemudian disebutkan pada pertemuan yang lalu, saya bawakan hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita semua, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Kalian jangan mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian sendiri. Jangan pula mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan pula mendoakan kejelekan untuk harta benda kalian. Kata beliau, dikhawatirkan doa itu menepati suatu saat, suatu waktu, di mana pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dia. Makbul. Maka tentunya ya panembikin azakumullah, penyesalan di belakang. Dari kisahnya Juraj ini, Yafana Bittina Azzaikumullah, menunjukkan makbulnya doa kejelekan orang tua yang terzalimi. Walaupun anaknya itu termasuk ahli ibadah. Bayangkan. Walaupun anak itu termasuk ahli ibadah. Kayak Juraj saja. Orang yang soleh. Kalau sampai dia mazalimi orang tuanya, ayahnya atau ibunya, kemudian orang tuanya tidak sabar mendoakan kejelekan atas dia, hati-hati, makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Baik, ikhwan. Dari kisah yang panjang ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Selain bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Faedah yang pertama ialah, hadis ini menunjukkan adanya bayi-bayi yang bisa ngomong. Bayi yang masih dalam gendongan ibu, masih bayi, bisa berbicara. Disebutkan dalam riwayat ini ada dua. Yang pertama ialah Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, Isa bin Maryam. Dan yang kedua ialah bayinya yang disebut dalam kisah Juraj. Bayi hasil kumpul kebo antara pelacur dengan pengembala kebo. Nah, ya kan, pengembala sapi ya, kemarin ya, iya, sapi kan jauhnya kebo. Nah, hasil kumpul kebo antara pelacur dengan pengembala kebo. Nah, dua ya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya ada tiga. Yang ketiga itu ialah ketika dulu di zaman Bani Israel, ada seorang wanita menggendong putranya. Paham? Sedang nyusu ke ibunya. Tiba-tiba lewat salah seorang yang fakir, yang miskin, kere, terus pokoknya penampilan orang yang betul-betul nak mampu, yang raya jelata, yang betul-betul hina di mata masyarakat. Kata ibunya, ya Allah, janganlah kau jadikan anak baik dia. Allahumma la taj'al waladi mithlah. Ya Allah, janganlah kau jadikan anakku ini kayak orang ini. Tahu-tahu dihentikan nyusunya itu. Kemudian dia ngomong, Allahumma ja'alni mithlah, katanya sang bayi. Ya Allah, jadikan aku kayak orang ini. Kaget ibunya ini. Bayinya bisa ngomong. Terus dia nyusul lagi ke ibunya. Kemudian lewat lagi orang yang kedua. Orangnya itu penampilannya parlente. Penampilannya wah. Ibaratnya ini orang betul-betul keduniaannya luar biasa, mewah, berjalan dengan angkuhnya, dengan sombongnya. Maka sang ibu ngomong, Allahumma ja'al waladi mithlah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini kayak orang ini. Hah? Anak yang dalam kandungan itu menghentikan lagi susuannya, dilepaskan dan mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku kayak dia. Ini bingung nih. Gimana maksudnya kamu ini? Dia jangan ngomong bayinya ini. Hah? Tadi ada orang yang hina seperti itu. Kamu kepengin kayak dia. Sekarang ada lagi orang lewat yang kedua, yang parlente, yang penampilannya wah. Kamu enggak mau. Dikatakan sama sang bayi tadi itu, kalau orang yang pertama adalah orang yang soleh, orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya kepengin kayak dia. Sementara orang yang kedua tadi, orang yang mutakabir, orang yang sombong dan dia kafir, maka saya enggak mau kayak dia. Di ada bil makna ya, Pak. Riwayat secara makna dari riwayat yang juga menunjukkan bahwasanya ada bayi yang ketiga yang bisa ngomong. Makanya khawatirin azakumullah, cara mengkompromikan riwayat tadi dengan riwayat ini ada dua. Dengan dua cara pengkompromiannya. Yang pertama ialah hadis yang disebutkan sekarang ini, yang ada di kitab kita sekarang ini, Al-Mufrad. Ini diucapkan terlebih dahulu oleh Rasulullah SAW. Cuma dua beliau memberitakan ya. Setelah itu, beliau menceritakan lagi bayi yang ketiga. Tambahan jumlah bayinya. Paham ya? Jadi awalnya, beliau mengatakan cuma dua. Setelah itu beliau mendapatkan wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang lainnya, beliau mengatakan tiga. Tambah satu lagi. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua kata para ulama, hadis ini hadisnya Abu Hurairah yang ada pada buku yang kita bahas sekarang ini. Ini untuk bayi yang masih kecil, baru lahir. Baru lahir ini. Sementara bayi ketiga yang disebutkan dalam riwayat tadi itu bayi yang sudah digendong begini sama ibunya. Artinya bayi yang sudah agak besar. Paham ya? Ada. Nama ya. Hadza au dzak, ini atau yang itu sama saja. Intinya tiga bayi. Paham ya? Intinya tiga. Yaitu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, sahibu Jurayj, dan bayi tadi. Masya Allah. Wa alaikum warahmatullahi merupakan bukti kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha kuasa untuk membikin seorang bayi yang pada umumnya adatnya, kebiasaannya belum bisa ngomong, Allah takdirkan dia bisa ngomong. Alaihwan kudratillahi ta'ala, termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kasusnya Nabiullah Isa bin Maryam alaihi wassalam, ini dimasukkan oleh para ulama termasuk tanda-tanda kenabiannya. Adapun kisahnya sahibu Jurayj yang sekarang ini dimasukkan oleh para ulama dalam manaqibnya Jurayj. Keutamanya si Jurayj hadza ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari fitnah masyarakatnya yang menuduh dia sebagai seorang pelacur, menghamili pelacur tadi. Allah selamatkan dia dengan bayi tersebut. Naam. Adapun kasus bayi yang ketiga ialah ini untuk menunjukkan bahwasanya kemuliaan itu tidak dipandang pada penampilan, tetapi dipandang dari ketaatan dia, ketakwaan dia, ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pula ikhwan fillah azakumullah. Bisa kita ambil pelajaran kebolehan mengisahkan, menyebutkan kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah yang sahihah ya ikhwan ya, dalam rangka untuk diambil apanya ini? Diambil ibrahnya, diambil pelajarannya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan kisahnya Isa bin Maryam, menyebutkan kisahnya Sahih Bujuraid dan yang semisalnya kepada para sahabatnya untuk diambil hikmah dari situ, untuk diambil ibrah pelajaran dari situ. Wahyus. Ini diperbolehkan oleh Nabi Tina'azakumullah dengan syarat kisahnya itu sahihah, memang betul sahih dengan sanad yang sahih sampai kepadanya. Wahyus. Adapun yang dilarang oleh para ulama, di mana mereka melarang kita semua dari al-qasas, tukang cerita, yaitu orang-orang yang senang bercerita cerita-cerita yang tidak sahihah atau cuma dongeng biasa. Nah, ini karena fitnah azakumullah dulu sempat banyak terjadi di kalangan para ulama di hadis di zamannya mereka, adanya al-qasasun, para tukang cerita, para pendongeng-pendongeng. Mereka itu karena fitnah azabullah diperingatkan oleh para ulama. Kaum muslimin dilarang untuk bermajlis dengan al-qasas, para tukang cerita. Dikarenakan mereka karena fitnah azabullah suka bercerita, suka berdongeng dengan dongeng-dongeng yang dusta, yang dipalsukan atau namanya Israiliyat, dongengnya Bani Israil dan yang semisalnya. Wah. Kalau sekarang ini orang mitin azakumullah seperti dongeng tentang Abu Nawas. Nah, semarak ya. Semarak. Ini model-model kalau di sini. Hah? Abu Nawas ceritakan tentang pernak-perniknya Abu Nawas. Wa matarka Abu Nawas. Allah minta. Hah? Siapa lagi Evan biasanya? Kok enggak pernah dengar saya? Baru deh. Hah? Apa Nasiruddin? Oja. Oja. Itu dimuat di mana itu? Di banyak majalah-majalah anak kecil. Gitu ya? Oh, versi baru berarti sekarang. Dulu kan sebenarnya Abu Nawas terus. Yang unik-unik, yang aneh-aneh Abu Nawas ini. Dagingnya Abu Nawas dengan Harun Ar-Rasyid. Allah Ta'ala. Hah? Sekarang ganti lagi ya. Nasiruddin Hoja. Allah Ta'ala. Nggak ada lagi yang lain? Nah itu Abu Nawas. 1001 malam itulah Abu Nawas. Hah? Tuh, malamnya panjang. Makanya kisahnya nggak habis-habis. Oh, no terus. Eh, soalnya kisahnya kita yang kita berus. Allah mustahil. Hah kata ya, amma hada model yang seperti ini, fana fitina azakumullah, ini yang sangat dilarang oleh para ulama. Dan ini pula ya fana fitina azakumullah, yang digunakan oleh ikhwanul muflisin dengan versi baru, yang namanya opera. Sinema. Ya apa ya? Berdakwah dengan sistem opera. Ada kadir, apalagi di kampus-kampus, apalagi kalau sedang masa-masa apa ya, kalau baru masa itu namanya ospek, itu mesti rebutan itu, ya Allah, masing-masing berebut untuk mendapatkan mahasiswa baru, plus mahasiswa baru, masing-masing memasang triknya. Triknya ya kalau mulisin, mau dilawas. Ya, paling diadakan perlombaan. Apa? Puisi kek? Atau perlombaan apalah. Ya, untuk refreshing. Diadakan opera. Sinema. Apa istilahnya? Kayak gitu kan istilahnya mereka kan? Hah? drama. Seperti itu. Ada isi misalnya. Allahul Musta'an. Hadha khana bidina azakumullah wasilah da'wah yang mubtada'ah. Termasuk tata cara dakwah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama sekali. Di zaman beliau enggak pernah, enggak butuh yang namanya sinema. Kamu tahu niru siapa mereka ini, apa? Ini meniru sunnah sayyi'ahnya Hanal Hana yang memang demen sama sinema. Hah? Dan juga diikuti oleh mursyid-mursyid mereka yang lainnya. Tahu mursyid ya? Iya, mursyid am. Ikhwanul Muslimin. Naam. Itu paling demen dengan yang namanya sinema. Sampai rela tidak sholat asar. Hanya untuk mendengarkan yang namanya sinema. Allahul Musta'an. Bahkan fatwa terbarunya mereka diperbolehkan bagi anggotanya untuk menjadi para pemain-pemain sinetron atau menjadi bintang film, yang penting film islami. Iya kan, ketna. Sutradara boleh, skenario boleh, boleh. Pemain boleh. Penyunting silahkan. Yang penting semuanya dalam bingkai film islami. Sejak kapan ya ikhwan mufisin Islam itu mengenal yang namanya film? Sejak kapan ya ada? Hah? Semenjak lahirnya tukang bangunan kamu yang namanya Hasan Al-Banna. Iya. Itu namanya film ikhwani, bukan film islami. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Sehingga jauh ya ikhwan antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tamam dalam upaya untuk mendidik anak apa mendidik kaum muslimin dalam bentuk membawakan kisah-kisah para anbiya wal mursalin, kisahnya orang-orang yang salihin. Beda dengan apa yang mereka lakukan. Oleh Rasulullah SAW dengan kisah yang sahihah dan diambil ibrahnya. Allahumma sallam. Masya Allah. Hadis ini khanafitina azzaikumullah. Untuk di kalangan Bani Israel. Menunjukkan keutamaan rahib mereka. Untuk kalangan Bani Israel. Ahlu kitab ini menunjukkan keutamaan rahibnya mereka. Tahu rahib ya? Pendeta mereka. Namanya. Adapun kalau di zaman kita sekarang ini, fana fitin azak pulunga kaum muslimin, hadis ini menunjukkan keutamaan ubbad, as-salihin, keutamaan orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang salih, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ketentuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keutamanya ikhwan dikarenakan di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa ya ikhwan? Karomahnya Juraij. Nah. Allahul musta'an. Hadis ini pula ikhwan Nabi tina azakumullah menunjukkan kebiasaannya ahli kitab dan memang itu merupakan sunnahnya ahli kitab. Mereka tidak diperbolehkan beribadah kecuali harus di saumah mereka. Harus di gereja-gereja mereka. Harus di kapel-kapel mereka. Ahli kitab ya. Adapun kaum muslimin ini diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan melakukan ibadah salat tidak hanya di masjid atau musola atau langgar yang sekarang bahasanya orang sekarang langgar, tetapi diperbolehkan pula sholat di semua tempat kecuali kuburan dan kamar mandi dan juga tempat-tempat yang kotor yang memang di ma'ruf atau yang masyhur dikenal oleh kaum muslimin kotorannya, misalkan tempat sampah atau yang semisalnya atau apa itu. Sehingga kaum muslimin ketika mereka mendapatkan waktu sholat kapan pun, dimanapun, bisa sholat dimanapun. Hah? Gak ada masjid, langsung turun kendaraan, sholat, di pinggir jalan. Kendaraannya taruh di arah kiblat, dijadikan sebagai sutra. Selesai. Hah? Kalau misalkan naik bis umum, atau kereta api, atau pesawat terbang, atau semisalnya, yang tidak mungkin bisa berhenti untuk sholat pada waktunya. Kalau berhenti, khawatir nanti ketinggalan kereta, nggak ada kereta lagi yang lainnya, atau yang semisalnya, maka diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan. Rukhsah ya ikhwan. Keringanan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Adapun ahli kitab, orang-orang Yahud, orang Nasara, mereka tidak diperbolehkan ibadah kecuali harus di kapel-kapel mereka. Sehingga kalau pas mereka pas hari Minggu kepingin pembaptisan di gereja misalkan, iya kalau pas mereka sedang di kendaraan, ya nggak bisa berhenti sembarang tempat, kemudian di pinggir jalan kendaraannya taruh di arah Baitul Maqdis misalkan, kemudian mengadakan acara kebaktian di pinggir jalan, nggak ada sejarahnya kayak gitu orang-orang Kristen. Hah? Kalau nggak memungkinkan waktunya nggak nyampe ke gereja, ya sudah, untuk pekan ini dia tidak sholat, sama mereka, tidak kebaktian. Nah, gampanglah nanti penebusan dosa pada ahad yang berikutnya. Allah Yusuf. Nah, kata ya. Hadis ini pula, Ibn Fitina Azzaikumullah, menunjukkan kepada kita, Ibn Fitina Azzaikumullah, bejatnya Bani Israel. Dari mana lagi? Dari sebagian riwayat yang menerangkan kisah ini, ketika masalah pelacur tadi. Pernah saya sebutkan sebelumnya bahwasanya sang pelacur ini dia datang ke Bani Israel sambil menyatakan, "Wahai Bani Israel, apa kalian mau saya memfitnah Juraij? Hah? Supaya dia enggak ibadah terus. Hah? Kayak enggak pernah melongok dunia." Silakan, kata Bani Israel. Bikin dia terfitnah. Kurang ajar ya, ikhwan. Oke. Orang yang soleh. Orang yang ahli ibadah. Istilahnya itu orang yang mulia di kalangan mereka. Hendak difitnah dengan pelacur. Hendak dirusak oleh mereka. Nah, jangan heran. Memang itulah kelakuannya Bani Israel. Apalagi kelakuannya Yahud. Bismillahirrahmanirrahim ya, ikhwan. Hah? Mereka memang tukang pengrusak. Hah? Ada kelas 3 merusak tokoh-tokoh masyarakat mereka tadi pada mereka. Kelas kakapnya mereka merusak Taurat sendiri. Dirubah-rubah, disembunyikan sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Kalau orang-orang mulia mereka jatuh di dalam hukuman Taurat, disembunyikan hukumannya, dimaafkan mereka. Ketika orang-orang rakyat jelatanya yang jatuh terkena hukuman sesuai dengan kitab Taurat, ditunjukkan hukumnya dan dijatuhi hukum had. Ada orang Yahudi. Tamam? Ini untuk urusan mereka sendiri intern, merusak agama sendiri. Untuk urusan yang di luar, bukan rahasia lagi. Sudah menjadi rahasia umum. Bahkan dibeberkan oleh para ulama kita. Bahwasanya orang-orang Yahud, mereka lah yang merusak agama Nasara. Siapa yang merusak ini, ikhwan? Siapa yang merusak? Loh, gak tahu. Wah, perlu membaca sejarah. Siapa yang merusak ini? Paus? Iya, dirusak sama ikan paus. Nah, mereka itu kalau sekarang ini pimpinan yang tertingginya mereka dijuluki dengan Paulus. Saus Paulus. Gimana? Hah? Paus Paulus. Iya, Pak Saus. Salah. Paus Paulus. Dalam bahasa Arabnya Paulus. Ba, wawu, lam dan sin. Paulus. Itu gelar. Bukan nama. Lah orang ini kana bitina asakumullah. Pulus hada atau Paus hada sebelumnya itu seorang Yahudi. Kana Yahudian. Dia ini dulunya orang Yahudi. Kemudian dakhala fin nasara liyufsida dinahum. Dia ini masuk kepada orang-orang Nasara pura-pura ganti agama menjadi agama Nasara, agama Kristen. Hah? Dalam rangka atau hendak atau berniat untuk merusak agama mereka. Dan berhasil. Namanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam banyak buku mereka, wa hadza syai'un ma'ruf indal ulama. Perkara yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Cuman wong Kristennya saja sing bodoh. Hah? Mau dia dipimpin oleh seorang pengurus agamanya sendiri, Paus Paulus. Allahu musta'an. Ha kada. Gitu. Ada Yahud. Nah, mereka ini pula yang hendak dinasihatullah juga hendak berbuat hal yang sama pada agama Islam yang disampaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini pelakunya orang Yahudi dari Yaman, yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi al-Yaman. Pura-pura masuk Islam dalam keadaan dia menyembunyikan kekufuran yang amat sangat dalam hatinya, kebencian yang sangat dalam hatinya, masuk Islam pura-pura dan berupaya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, wa anna lahu dzalik nabi isa ya ikhwan. Kalau cuma membuat letupan-letupan dalam tubuh kaum muslimin mungkin. Kalau cuma membuat tercerai berai kaum muslimin mungkin. Tetapi untuk bisa merubah agama Islam dengan syariatnya, dengan Al-Qur'annya, tidak bisa. Paham? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an tentang Al-Qur'anul Karim dan sunnahnya Rasulullah SAW, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah kata Allah yang menurunkan az-zikr, Al-Qur'an dan as-sunnah kepada para ulama. Dan kami pula lah yang akan menjaganya, memeliharanya. Juga disebutkan dalam ayat yang lainnya tentang Al-Qur'an, "La yatihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfih tanzilun min hakimin hamid." Al-Qur'an tidak bisa didatangi oleh suatu kebatilan sedikit pun, baik dari depannya atau dari belakangnya. Sebab Al-Qur'an itu turunnya dari Allah, Zat yang maha terpuji, lagi maha bijaksana. Nggak bisa. Masih murni, masih utuh agama ini. Masih murni, masih utuh Al-Quranul Karim ini. Walaupun dia, hada Abdullah bin Sabah al-Yahudi hada, memang kurang ajar dari sononya, kayak Yahudinya. Dia bisa membuat letupan-letupan dalam tubuh kaum muslimin. Karena ulah dialah terbunuhnya Khalifah Ar-Rashid Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Tamam? Karena dia pula lah munculnya fikrah Sabaiyah, pemikiran Sabaiyah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Yang kemudian cikal bakal pemikiran Syiah Rafidhah yang sekarang masih ada dan masih bercokol di negara mereka yang namanya Iran. Nah, Allahumma ini semuanya karena fitnah azakumullah. Bentuk kekurangan ajaran orang-orang Yahud. Hah? Sehingga jelas karena fitnah azakumullah. Mereka itu orang-orang Yahud kufar. Orang kafir jelas. Dan jelas pula mereka itu ialah adauddin. Musuh agama. Sehingga kaum muslimin memusuhi mereka. Benci dengan mereka. Memerangi mereka. Kalau mereka harbiyun. Itu karena perkara din, karena perkara agama, bukan karena masalah tanah. Paham ya? Nah, sebab muncul lagi fatwa-fatwa dari pendekar-pendekar Ikhwanul Muflisin ada. Orang semacam Yusuf Al-Qarbawi. Hah? Dia menyatakan bahwasanya permusuhan kita dengan Israel itu bukan karena agama, bukan diniyah, tetapi kita memerangi mereka karena tanah. Apa Yusuf? Iya, dikarenakan mereka merampas tanah kita, tanahnya Palestina. Allah miskin ada Al-Qarbawi. Ngurusi tanah, rebutan tanah, sampai rela mati sekian puluh ribu orang jadi korban kebutuhannya mereka. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata orang satu ini kena fitnah azabul kiai lagi. Itu cuman duplikat penggantinya, moyangnya. Ternyata omongan yang seperti ini juga telah diucapkan sebelumnya oleh tukang bangunan Ikhwanul Muflisin. Dia dengan tegas mengatakan, wa uqarrir anna khusumatana ma'al yahud laisa diniyah, kata dia. Itu omongannya tukang bangunan ya, dari Mesir yang namanya Hasan. Hah? Dia mengatakan, dan saya tegaskan di sini bahwasanya permusuhan kami dengan orang-orang Yahud itu bukan permusuhan karena agama. Bayang. Bahkan dia mengatakan Al-Qur'anul Karim itu telah memuji bangsa Yahudi. Apa di mana ini? Memerintahkan kita untuk bergabung dengan mereka dan berteman karib dengan mereka. La haula wala quwwata illa billah. Iya, teman karib kamu, mantannya bukan teman karibnya kaum muslimin. Awak? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tegas-tegasan mengenai orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani, walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sekali-kali tidak akan meridhai kamu hai Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani sehingga engkau mengikuti agama mereka. Enggak ridho sampai kalian menjadi Yahud atau kalian Nasara. Sehingga mereka masing-masing itu memiliki misi. Misi meyahudikan umat manusia. Hah? Yang satunya lagi memiliki misi kristenisasi. Kalau tadi yahudisasi. Agak-agak? Ayo. Allah mengustah. Kenapa gini dikatakan laisa diniyah? Piye kan itu. Allah mengustah. Jangan heran kalau kemudian mereka mengikuti khana bitin asyakumullah. Sangat erat hubungannya, manis hubungannya dengan orang-orang itu. Saya contohkan sekarang yang di luar negeri. Di Britania, di Inggris. Yang menjadi imam dan khatib masjidnya mereka, Nasrani. Ayah. Zen. Hah? Masya Allah itu. Ketika mereka mengadakan acara mereka, itu dibiayai oleh orang-orang Nasoro. Hebat. Luar biasa. Sangat erat. Bahkan atas nama Dewan Gereja Britania. Ini benar saat ini. Ya. Benar. Itu disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh istrinya Asy-Syaikh Muqbil Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala ghafaralah. Ummu Salamah As-Salafiyah ketika membantah pendekar Ikhwanul Muflisin dari Yaman yang bernama Abdul Majid Az-Zandani. Aywa, bebekan Allah. Jangan panjang-panjang urusin mereka. Kita balik sini aja ya. Tuhur terlalu suram secara Allah. Hadis ini wa nabiyina asakumullah menunjukkan pada kita bahwasanya kalau bertabrakan antara hak ibu dengan salat sunnah, maka lebih didahulukan menunaikan hak ibu atau orang tua. Ingat salat yang sunnah. Seperti ini ya, Pak. Yang terjadi pada Juraij ketika dipanggil sama ibunya, dia mengatakan dalam hatinya, ibuku sholatku, teruskan sholatnya. Sampai akhirnya ibunya mendoakan dia dan makbul. Menunjukkan bahwasanya tindakan Juraij ketika itu ghairu muwafiq, kurang tepat. Sehingga membolehi hak ibunya. Dan ma'ruf, sholat yang dilakukan sama Juraij ini khanafitina azakumullah bukan sholat yang wajib, tapi yang sunnah. Sehingga khanafitina azakumullah, kalau seseorang sedang melakukan ibadah sunnah, sholat sunnah, duha, atau yang semisalnya, kemudian dia dipanggil oleh ibunya atau oleh bapaknya, orang tuanya, untuk kepentingan yang penting, yang menunjukkan haknya mereka, maka lebih didahulukan hak orang tua daripada sholatnya. Batalkan sholatnya kamu, penuhi panggilan orang tua kamu. Sebab birrul walidain hukumnya wajib, sholatnya hukumnya sunnah. Adapun kalau sholatnya wajib, maaf, sholatnya wajib, kamu sedang sholat zuhur berjamaah di masjid. Tahu-tahu dipanggil sama ibumu atau bapakmu, Juraij, kata yang Juraij, ah, namanya siapa sekarang? Muhammad, Muhammad. Dalam keadaan kamu sedang melaksanakan sholat wajib, maka tindakan yang kamu lakukan ialah kamu meneruskan sholat wajib.